Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Salasatil Usul oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang al-isti'adzah, meminta perlindungan, memohon perlindungan. Telah disebutkan ada beberapa jenis dari isti'adah, yakni ada 4 jenis. Yang pertama isti'adah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu ta'ala, yang merupakan atau yang mengandung kesempurnaan al-iftiqar, kebutuhan kita kepada Allah, dan mengandung kesempurnaan permintaan kita kepada Allah agar dilindungi oleh Allah, serta keyakinan yang sempurna hanya Allah yang bisa melindungi kita, menjaga kita dari segala sesuatu yang hadir ataupun yang akan datang, yang kecil maupun yang besar, manusia maupun selain manusia. Yani kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk Allah yang mempunyai kejahatan atau kejelekan. Ini merupakan ibadah yang agung, disebutkan dalam sekian ayat tentang ibadah ini. Di antaranya surat An-Nas dan Al-Falaq. Di situ berisi, atau di ayat tersebut, di surat tersebut berisi permintaan perlindungan kepada Allah sebagai Rabbnya manusia, Rabbnya Al-Falaq waktu subuh. Berlindung kepada Allah dari kejahatan, kejelekan manusia, dan juga dari kejelekan makhluk-makhluk Allah yang memiliki kejelekan. Jenis yang kedua adalah meminta perlindungan kepada Allah dengan salah satu dari sifat-sifat Allah, seperti firman-Nya, keagungannya, kemuliaannya, dan yang sejenisnya. Seperti yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika kita singgah ke suatu tempat, terutama tempat yang baru, baik angker maupun tidak, yang jelas kita singgah mampir ke suatu tempat, maka di situ kita disyariatkan untuk berdoa. Yang di dalam doa tersebut ada atau berisi perlindungan dengan sebagian dari sifat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan firman-firman Allah yang sempurna dari kejahatan, kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Yani dari kejelekan makhluk-makhluk Allah yang memiliki kejelekan. Faidah dari doa ini adalah kalau kita singgah ke suatu tempat kemudian membaca doa ini, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan kita. Yani kita aman. Kita akan dilindungi oleh Allah dari kejahatan dan kejelekan makhluknya yang memiliki kejelekan. Apakah binatang buas atau jin atau yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah yang memiliki kejelekan. Dengan membaca doa ini, Allah akan lindungi kita. Tentunya dengan syarat kita meyakini kandungan doa ini, kita benar-benar memasrahkan diri kita kepada Allah, kita memohon perlindungan kepada Allah, kita bersandar kepada Allah, dan demikian seterusnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah meminta perlindungan kepada al-amwat, kepada orang-orang yang telah mati, atau kepada orang-orang yang masih hidup tetapi tidak ada dan tidak mampu untuk memberikan perlindungan. Maka ini syirkun, syirik. Tidak boleh kita meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, atau kepada orang yang tidak hadir, yakni yang gaib. Dia hidup tapi di tempat yang jauh, yang tidak bisa dijangkau oleh alat komunikasi. Tidak boleh kita meminta perlindungan kepada mereka. Kalau kita meminta perlindungan kepada mereka, maka terjatuh ke dalam kesyirikan. Disebutkan di antara dalilnya adalah surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Bahwasanya ada sebagian dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada sebagian atau orang-orang dari kalangan jin, maka jin-jin tersebut menambah dosa dan kesalahan manusia tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah meminta perlindungan dengan sesuatu yang memungkinkan untuk dijadikan tempat berlindung dari kalangan makhluk seperti manusia atau tempat-tempat tertentu dan yang lainnya. Maka ini hukumnya boleh selama memang tempat-tempat tersebut bisa dijadikan tempat berlindung. Apakah rumah atau bangunan tertentu kita berlindung dari bahaya orang yang jahat yang akan membunuh kita atau akan melukai kita dan seterusnya. Atau kita berlindung dengan yang lainnya, dengan manusia yang bisa memberikan perlindungan, dengan tetap kita meyakini Allah yang melindungi kita. Ini hanya sekedar sebabnya. Hanya sekedar sebab saja. Kemudian kita lanjutkan. Jenis ibadah yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis kitab Salasatul Usul Asy-Syeikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala. Sedangkan dalil istighatsah adalah firman Allah ta'ala, iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Al-Anfal ayat ke-9. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Dia memperkenankan permohonan atau istighatsah kalian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-istighatsatu talabul ghausi. Yang namanya istighatsah adalah memohon atau meminta al-ghaus. Wa huwa al-inqadhu minasyiddati wal halaki. Sedangkan yang namanya al-ghaus adalah diselamatkan dari kesulitan atau bahaya dan kehancuran. Sehingga istighatsah artinya memohon, meminta agar kita diselamatkan dari bahaya, dari kesulitan, dari kehancuran, kebinasaan dan yang sejenisnya. Wa huwa aqsamun. Istighatsah ini ada beberapa jenis. Al-awwalu yang pertama. Al-istighatsatu billahi azza wa jalla. Beristighatsah kepada Allah azza wa jalla. Wa hadza min afdalil a'mali wa akmaliha. Istighatsah ini, jenis yang pertama ini termasuk amalan yang paling utama dan yang paling sempurna. Yani beristighatsah kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah di saat bahaya. Memohon kepada Allah agar diselamatkan dari kehancuran, kebinasaan dan yang sejenisnya. Wa huwa da'bur rusuli wa atba'ihim. Beristighatsah kepada Allah merupakan kebiasaan para rasul dan pengikut-pengikut mereka. Di antara ciri khas para rasul dan pengikutnya adalah mereka terbiasa beristighatsah kepada Allah. Wa daliluhu ma dzakarahu asy-syaikhu rahimahullah. Sedangkan dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh penulis rahimahullah. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian mengabulkan istighatsah kalian. Yani kata Allah, anni mumiddukum, aku akan mendatangkan kepada kalian dengan tentara, yani 1000 malaikat yang datang berturut-turut. 1000 malaikat. Allah menolong hamba-hambanya, yani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya dengan 1000 malaikat. Wa kana dzalika fi ghazwati Badrin. Hal itu yakni Allah memberikan bantuan menolong kaum muslimin dengan 1000 malaikat terjadi pada perang Badar. Hina nadhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila al-musyrikin fi 1000 rajulin wa ashabihi 310 yani ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat kaum musyrikin jumlahnya 1000 orang sedangkan para sahabat beliau 313 sampai 319 yani 310 lebih 313 orang atau paling banyaknya 319 orang. Fadakhala al-arisha yunashidu rabbahu azza wa jal rafi'an yadaihi mustaqbilal qiblah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam masuk ke tenda beliau dan bermunajat memohon dengan sangat, dengan serius, dengan khusyuk kepada Rabbnya, kepada Allah azza wa jal, dengan mengangkat kedua tangan beliau dan menghadap kiblat. Yaqulu, di dalam doanya Nabi mengatakan, Allahumma injizli ma wa'adtani. Ya Allah, laksanakanlah untukku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, datangkanlah untukku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. yakni pertolongan. Allahumma in tuhlika hadhil asabata min ahli al-islami la tu'badu fil ardi. Ya Allah, jika engkau menghancurkan kelompok kecil ini, yakni para sahabat ini dari kalangan ahlul islam, niscaya engkau tidak akan disembah di muka bumi, tidak akan diibadahi di muka bumi. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Wa mazala yastaghithu rabbi rabbihi rafi'an yadaihi hatta saqata ridauhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam terus menerus beristighatsah kepada Allah Rabbnya dalam keadaan mengangkat kedua tangan beliau sampai-sampai mantel beliau atau selendang beliau jatuh, an mankibaihi, dari kedua pundak beliau. Fa akhadha Abu Bakrin radhiyallahu an ridaahu fa alqahu ala mankibaihi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengambil selendang tersebut atau mantel tersebut dan menempatkannya kembali, yakni menaruhnya kembali di atas kedua pundak beliau. Tsumma iltazamahu min wara'ih. Kemudian Abu Bakar melindungi Nabi dari belakang beliau, menjaga Nabi dari arah belakang beliau. Wa qala ya nabiyallah kafaka munashadatuka rabbaka fa innahu sayanjizulaka ma wa'adaka fa anzalallahu hadhil ayah. Wahai Nabi Allah, cukuplah doamu kepada Rabbmu, karena sesungguhnya Rabbmu, yakni Allah, akan memberikan apa yang telah dijanjikan kepadamu, akan mendatangkan apa yang telah Dia janjikan kepadamu. Fa anzalallahu hadhil ayah. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Surat Al-Anfal ayat yang ke-9 tadi yang telah dibacakan. Ini jenis yang pertama, istighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita benar-benar khusyuk dan bersungguh-sungguh ketika beristighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani istighatsah artinya kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari bahaya. Misalkan ada musuh yang menyerang, atau dari suatu musibah atau yang lainnya. Yang jelas kita meminta kepada Allah ditolong di saat sulit, di saat mendapatkan musibah atau kesulitan. Atsani, jenis yang kedua dari istighatsah adalah al-istighatsatu bil amwati aw bil ahya'i ghairil hadirina al-qadirina ala al-ighathah. Fahadha syirkun. Jenis yang kedua adalah istighathah, meminta pertolongan di saat sulit, di saat bahaya, kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang telah mati, atau kepada orang-orang yang masih hidup tetapi tidak hadir di tempat, tidak bisa dijangkau dengan alat komunikasi, yang tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Maka hukumnya syirik. Syirik besar. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna liha'ulai tasarrufan khafiyan fil kauni. Mengapa dikatakan syirik? Dikarenakan tidaklah, atau tidak ada orang yang melakukan istighatsah jenis yang kedua ini kecuali orang yang meyakini bahwasanya mereka yang telah mati tadi atau yang masih hidup tetapi tidak hadir, tidak bisa dijangkau oleh alat komunikasi, mereka itu memiliki, diyakini memiliki kemampuan yang tersembunyi dalam mengatur alam semesta ini. Yani seperti menolong, menyelamatkan dan yang sejenisnya. Fayaj'alu lahum haddan minar rububiyah. Berarti orang ini yang beristighosah kepada orang yang telah mati atau orang yang hidup tetapi tidak hadir, berarti dia telah menjadikan mereka memiliki bagian dari rububiyah. Berarti orang yang melakukan istighosah jenis yang kedua ini telah memberikan bagian dari rububiyah kepada orang-orang tersebut. Orang-orang yang telah mati atau yang masih hidup tetapi tidak hadir. Qala Allahu Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A'ilahumma Allah qalilam ma tadhakkarun. Atau siapakah yang mampu mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang mampu menghilangkan as-su' kejelekan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan yang menjadikan kalian para khalifah pemimpin di muka bumi. A'ilahumma Allah, apakah ada Tuhan di samping Allah, selain Allah atau bersama Allah? Qalilam ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian mengambil pelajaran atau ingat. Artinya hanya Allah yang mampu untuk mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan, dalam keadaan mara bahaya, genting, darurat. Hanya Allah yang mampu mengabulkan doa-doa mereka. Artinya kalau seorang muslim dalam keadaan atau mengalami kesulitan, dalam keadaan mara bahaya, maka hendaknya memintanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Jangan kepada orang yang telah mati atau kepada dukun atau kepada orang yang dianggap wali atau yang sejenisnya, tetapi hendaknya memintanya kepada Allah, beristighosah, berdoa, memohon hanya kepada Allah. Ini jenis yang kedua. Al-thalith, yang ketiga, al-istighosatu bil-ahya'i al-alimina al-qadirina alal ighathati fa hadza jaizun kal isti'anati bihim. Jenis istighatsah yang ketiga adalah beristighatsah kepada orang-orang yang masih hidup, yang mengetahui dan mampu untuk memberikan pertolongan, mampu untuk menyelamatkan. Maka jenis yang ketiga ini hukumnya boleh sebagaimana beristi'anah, meminta pertolongan kepada mereka. Dan isti'anah telah kita sebutkan jenis-jenisnya. Qala Allah Ta'ala fi qissati Musa alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-15. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فبكزه موسى فقضى عليه. Maka orang yang berasal dari golongan Nabi Musa beristighatsah kepada Nabi Musa untuk menghadapi orang yang berasal dari musuhnya. Maka Nabi Musa pun meninju orang tersebut, dan akhirnya orang tersebut mati. Ini menunjukkan bolehnya beristighatsah kepada orang yang masih hidup dan dia mampu. Sebagaimana salah seorang dari kaumnya Nabi Musa dan Bani Israel beristighatsah, minta pertolongan di saat sulit kepada Nabi Musa untuk menghadapi orang yang berasal dari kaumnya Fir'aun. Dua orang sedang berkelahi, sedang bertengkar, bertikai. salah satunya dari Bani Israel, kaumnya atau golongannya Nabi Musa. Yang satunya lagi berasal dari orang-orang atau bangsanya Fir'aun. Maka yang berasal dari Bani Israel ini meminta atau beristighatsah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengabulkannya. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam sadar, menyadari kesalahannya. Ini beliau tidak sengaja. Tidak sengaja untuk membunuh. Beliau hanya ingin menolong orang yang berasal dari kaumnya. Tetapi pukulan beliau mengakibatkan kematian. Maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam bertobat, istighfar kepada Allah atas perbuatannya tersebut. Maka Allah pun mengampuninya. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan diperbolehkannya istighatsah kepada orang yang memang mampu memberikan pertolongan. Istighatsah sebagaimana isti'anah. Dan tetap sekali lagi dalam masalah ini isti'anah, istighatsah ataupun isti'adzah kepada makhluk yang memang bisa memberikan apa yang diminta, maka tetap kita harus meyakini hanya Allah yang mampu melakukannya. Yani hanya Allah yang bisa melindungi, memberikan pertolongan dan menyelamatkan. Adapun orang yang kita mintai pertolongan hanya sekedar sebab. Hanya sekedar menjalankan sebab. Tetap hati kita berlindung kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Bukan kepada makhluknya. Kita menyandarkan nasib kita, keselamatan kita hanya kepada Allah. Nah ini perlu diperhatikan. Bahkan harus. Kadang kita lupa. Kadang kaum muslimin ketika dia meminta pertolongan atau minta diselamatkan dari mara bahaya kepada seseorang, dia lupa kalau yang menyelamatkan hakikatnya adalah Allah. Maka jangan seperti itu. Harus hatinya tetap bersandar kepada Allah. Ingat kepada Allah. Dan dia tetap memohon kepada Allah. Walaupun dia memohon kepada makhluk untuk menyelamatkan, dia tetap berdoa, ya Allah, selamatkan saya. Ya Allah, lindungi saya. Ya Allah, tolong saya. Terus dia berdoa. Dengan lisannya dan juga dengan hatinya bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ar-rabi' yang keempat. Jenis istighatsah yang keempat adalah al-istighatsatu bi hayyin ghairi qadirin min ghairi ay ya'taqida anna lahu quwwatan khafiyatan. Beristighatsah kepada orang yang masih hidup tetapi tidak mampu. Kalau jenis yang ketiga, beristighatsah kepada orang yang masih hidup tetapi mampu untuk memberikan pertolongan. Jenis yang keempat ini sebaliknya, beristighatsah kepada orang yang masih hidup tetapi dia tidak mampu. Dalam keadaan orang yang beristighatsah ini tidak meyakini kalau orang yang dimintai pertolongan tadi memiliki kekuatan yang tersembunyi. Kalau jenis yang kedua, beristighatsah kepada orang yang telah mati atau kepada orang yang hidup yang tidak hadir, orang yang beristighatsah ini memiliki keyakinan kalau orang yang dimintai tadi mempunyai kekuatan tersembunyi. Memiliki atau mempunyai pengaturan, bisa mengatur alam ini. Akad jenis yang keempat ini adalah beristighatsah kepada orang yang masih hidup yang tidak mampu untuk memberikan pertolongan tanpa disertai keyakinan kalau orang yang dimintai pertolongan tersebut memiliki kekuatan yang tersembunyi. Mitlu contohnya, ayyastaghitha al-ghariqu birajulin mashlulin. Contohnya orang yang tenggelam di sungai, di danau atau di laut. Orang yang tenggelam ini meminta pertolongan, istighatsah kepada orang yang cacat, yang lumpuh. Mungkin di situ ada orang yang lumpuh, mungkin dia membawa saudaranya, temannya yang lumpuh. Dia simpan di pinggir sungai. Kemudian dia berenang, ternyata dia tenggelam. Karena mungkin belum mahir berenang, dia tenggelam. Kemudian dia minta tolong kepada temannya yang lumpuh tadi. Tolong, tolong. Nah, ini bagaimana hukumnya? Fahadha laghun. Perbuatan seperti ini sia-sia. Laghun. Wasukhriyatun. Bimanistaghatha bihi. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sia-sia dan olok-olokan. Ejekan kepada orang yang dimintai pertolongan. Orang yang cacat tadi, yang lumpuh tadi. Berarti penghinaan. Sudah tahu lumpuh, dimintai pertolongan. Berarti penghinaan dan pelecehan serta olok-olokan terhadap orang tersebut. Fayumna'u minhu lihadzihil illah. Maka perbuatan seperti ini, meminta tolong kepada orang yang enggak mampu, itu dilarang dari alasan ini. Yani itu perbuatan sia-sia dan ada unsur pengolok-olokan, ejekan dan pelecehan. Wali illatin ukhra, tetapi di sana ada alasan yang lain mengapa istighosah seperti ini dilarang. Wahia, yaitu al-ghariqu rubbama iqtarra bidzalika ghairuhu fatawahhama anna lihadzal mashluli quwwatan khafiyatan yunqidhu biha minasyiddati. Alasan yang lainnya kenapa istighatsah seperti ini dilarang, yakni bisa jadi orang lain yang melihat orang yang tenggelam ini minta tolong kepada orang yang lumpuh, maka orang lain ini yang melihatnya akan tertipu. Lalu dia meyakini atau berpendapat kalau orang yang lumpuh ini memiliki kekuatan yang tersembunyi, yang dengan kekuatan tersebut orang yang lumpuh ini bisa menyelamatkan atau memberikan bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan. Nah, karena alasan inilah perbuatan tadi dilarang. Jadi ada dua alasan mengapa perbuatan seperti ini, beristighosah kepada orang yang hidup yang tidak mampu memberikan pertolongan, dilarang. Karena yang pertama, itu termasuk perbuatan yang sia-sia dan ada unsur olok-olokan, memperolok-olok orang yang dimintai pertolongan. Alasan yang kedua adalah dikhawatirkan ada orang yang melihatnya, sehingga dia meyakini orang yang dimintai pertolongan tersebut memiliki kekuatan yang tersembunyi, yang dengannya dia bisa menyelamatkan orang dari kesulitan. Itulah empat jenis al-istighatsah yang harus difahami agar kita melaksanakan apa yang disyariatkan atau yang boleh, dan menjauhi, menghindarkan dari istighatsah yang dilarang. Istighatsah adalah ibadah yang besar yang harusnya kita benar-benar melaksanakannya, yaitu istighatsah kepada Allah. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah di saat mendapatkan kesulitan. Yani kesulitan sudah menimpa kita. Bukan kesulitan yang akan menimpa atau dikhawatirkan menimpa. Kalau kesulitan yang dikhawatirkan akan menimpa kita, bukan istighosah namanya. Tapi apa? Minta perlindungan, minta penjagaan, berdoa, ya. Bukan istighosah. Kalau istighosah itu kesulitannya, musibahnya, mara bahayanya sudah turun, sudah ada, sudah dihadapi, sudah dirasakan oleh kita. Itu namanya istighosah. Minta tolong kepada Allah di saat sulit, di saat mendapatkan kesulitan, bahaya, keadaan gawat darurat, genting dan yang sejenisnya. Tapi kalau belum terjadi, bukan istighatsah tetapi isti'adzah. Misalkan kita tadi lewat di suatu tempat, maka kita beristi'adzah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluknya yang memiliki kejahatan. Apakah dia sudah mendapatkan kejelekan? Belum. Cuma dia berlindung kepada Allah. Jadi namanya apa? Isti'adzah. Kalau belum terjadi. Isti'adzah, istighatsah adalah ibadah yang sangat mulia. Para ulama mengatakan isti'adzah itu sebenarnya ibadah hati. Kenapa? Karena ada ketergantungan, keterikatan dan penyandaran seorang hamba kepada zat yang dimintai perlindungan. Sehingga hukum asalnya tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Adapun kalau dia beristi'adzah kepada makhluk yang memang mampu memberikan perlindungan, itu hanya sekedar perbuatan zahir saja. Perbuatan apa? Lahiriah saja. Tetapi hatinya tetap bersandar, berlindung, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighatsah itu doa yang biasanya lebih serius. Orang ketika mendapatkan musibah atau kesulitan, dia akan serius khusyuk di dalam berdoa. Maka kalau dia benar-benar seperti ini, khusyuk, serius, dan ikhlas, Allah akan mengabulkan permohonannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan jenis ibadah yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.